Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin azakumullah, kita lanjutkan pengkajian maudhu'ah fil qawaid fiqhiyah li Sa'di rahimahullah taala. Sampai pada ucapan al-muallif rahimahullahu taala, ad-dinu mabniyun 'ala al-masalihi fi jalbiha wat-tar'i lil-qaba'ihi. Agama ini, agama Islam, mabniyun 'ala al-masalihi, dibangun di atas kemaslahatan-kemaslahatan, fi jalbiha, di dalam mendatangkannya, wad-dar'i lil-qada'ihi, dan menolak atau meredam kejelekan-kejelekan. Al-masalih jamak maslahah, maknanya ialah al-manafi' wal-hikam, manfaat-manfaat dan hikmah-hikmah agung padanya. Al-qabaih jamak qabihah, qabaih bentuk jamak dari qabihah, maknanya ialah ma qabbahahu syar'u, ma qabbahahu asyar'u tahriman au karahatan. Apa-apa yang dianggap qabih, yang dianggap qabih oleh syariat, baik secara hukum haram atau secara hukum makruh. Ma qabbahahu asyar'u tahriman au karahatan. Apa yang dianggap qabih oleh syariat, baik secara hukum haram atau secara hukum makruh. Tayyib. Maksud daripada kaidah ini ialah ad-dinu mabniyun ala jalbil masalih wa dar'il qaba'ih. Ad-dinu mabniyun ala jalbil masalihi wa dar'il qaba'ihi. Agama Islam itu dibangun di atas jalbul masalih, mendatangkan kemaslahatan, wadar ul qaba'ih, dan meninggalkan, meredam kejelekan-kejelekan. Baik. Al-masalih al-majlubah, al-masalih, kemaslahatan-kemaslahatan yang dicapai, yang mau diambil, yang mau dicari, yang mau dituntut, ini meliputi tiga kemaslahatan. Al-masalih al-matlubah, al-masalih al-majlubah. Ada tiga macam. Yang pertama, masalih duniawiyah. Yang kedua, masalih diniyah. Yang ketiga, masalih ukhrawiyah. Jadi maslahat yang mau dicapai, maslahat yang dicapai tiga macam: maslahat dunia, maslahat agama, dan maslahat ukhrawiyah akhirat. Kemudian al-qada'ih allati tudra'u wa tujtanab, salasa kadzalik. Qada'ih, perkara-perkara yang jelek, yang keji, yang diredam dan dijauhkan, juga ada tiga macam. Yang pertama ialah al-qaba'ih ad-dunyawiyah. Yang kedua al-qaba'ih ad-diniyah. Yang ketiga al-qaba'ih al-ukhrawiyah. Ya, kejelekan-kejelekan dunia, kejelekan-kejelekan agama, kejelekan-kejelekan akhirat. Ini semuanya tudra, diredam, dihilangkan, tujtanab, dijauhkan. Dipahami insyaallah ya? Dipahami. Tayyib, sehingga wadih itu kaidah ad-dinu mabniyun ala jalbil masalih duniawiyah, diniyah, ukhrawiyah wa dar'il qada'ih duniawiyah, diniyah, ukhrawiyah. Barakallahu fikum. Dari kaidah ini ikhwan, ini merupakan kaidah azimah yang sangat agung, yang sangat mulia. Masuk pada kaidah ini ad-dinu kulluh, semua prinsip-prinsip agama. Dari kaidah ini diambil beberapa kaidah muhimmah. Di antaranya adalah kullu ma amara Allahu bihi, kullu ma amara Allahu bihi setiap apa-apa yang Allah perintahkan, kullu ma amara Allahu bihi fa fihi minal masalih ma la yuhsa. Semua yang Allah perintahkan, maka padanya terdapat kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak bisa dihitung. Karena meliputi duniawiyah, diniyah, ukhrawiyah. Paham ya? Semua yang Allah perintahkan, padanya pasti ada kemaslahatan-kemaslahatan yang tak terhitung. Yang kedua, yang bisa kita ambil dari kaidah ini adalah ad-dinu kulluhu maslahah. Ad-dinu kulluhu maslahah wa manfa'ah wa rahmah. Ad-dinu kulluhu maslahah wa manfa'ah wa rahmah wa adl. Yang namanya din agama Islam ini semuanya maslahat, semuanya manfaat, semuanya rahmah, semuanya adil. Ada wadih yang saya inginkan yang berikutnya ya ikhwan. Fa kullu ma kharaja an hadzal asl falaysa min ad-din. Fa kullu ma kharaja an hadzal asl falaysa min ad-din. Maka segala sesuatu yang keluar dari prinsip ini, maka dia bukan termasuk agama. Paham ya? Sesuatu yang keluar dari kemaslahatan, maka bukan termasuk agama. Keluar dari kemanfaatan, bukan agama. Keluar dari rahmah, bukan termasuk agama. Keluar dari keadilan, bukan termasuk agama. Ini pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau A'lamul Muwaqqi'in juz yang ketiga di awal-awal pembahasan. Yang ketiga Kullu ma nahallahu anhu fa fihi minal mafasidi ma la yuhsa. Kebalikan daripada yang sebelumnya. Semua yang Allah larang, maka padanya terdapat mafsadah, kejelekan-kejelekan yang tak terhingga. Karena meliputi mafasid duniawiyah, diniyah, ukhrawiyah. Paham ya? Duniawiyah. Di duniawiyah, dinia, ukhrawiyah. Barakallahu fikum. Ini poin-poin penting yang bisa kita ambil dari sini. Karena agama dibangun di atas semua kemaslahatan. Dibangun untuk menolak semua qabaih dan mafsadah. Di sinilah ikhwanatina azakumullah, para ulama kita menjabarkan rinci detail tentang mahasinu hadadin. Ya, mahasinu hadadin. Dengan kaidah ini para ulama kita menjelaskan tentang rincian-rincian detail mahasinu hadadin, keindahan-keindahan agama ini. Menjelaskan tentang tauhid. Fadailuhu wa samaratuhu. Masalah tauhid, keutamaan-keutamaannya, buah-buahnya. Masalah sunnah, masalah ibadah, masalah akidah, dakwah, akhlak, adab, semuanya disebutkan tentang keindahannya, keutamaan-keutamaannya, kemaslahatannya, dan samaratuh, buah-buah yang dihasilkan daripadanya. Itu panjang lebar dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan tentang mahasinul Islam, keindahan-keindahan Islam. Tergambar? Yang gak mungkin saya rinci ya, waktu yang sangat sempit. Saya kasih mujmal saja. Dengan kaidah ini sekali lagi para ulama kita menjelaskan dengan rinci, dengan detail tentang keindahan-keindahan agama ini. Dengan kaidah ini mereka menjelaskan tentang tauhid. Tauhid, keutamaannya, maslahatannya, samarahnya. Masalah sunnah, keutamaannya, kemanfaatannya, samarahnya. Masalah ibadah, fadilahnya, maslahatnya, keutamaannya. Da'watul haq, akhlak, adab, muamalah. Semua yang ada itu dijelaskan keutamaannya, maslahatnya, samarahnya, ila akhirnya. Panjang. Sekali lagi itu dimasukkan dalam pembahasan mahasinul Islam, keindahan-keindahan Islam. Dilengkapi dengan masalah lawannya, menjelaskan nama fasid, rincian-rincian tentang mafsadah-mafsadah yang ditimbulkan oleh lawan daripada itu. Menjelaskan masalah syirik, kesyirikan, suwaruhu wa mafasiduhu, bentuk syirik, apa mafsadatnya, kebid'ahan, penyimpangan, maksiat, dan segala macamnya. Dirinci tentang masalah bentuk-bentuknya, macam-macamnya, dan mafsadah-mafsadahnya. Dirinci. Barakallahu fikum. Dari kaidah ini pula, dari kaidah ini pula para ulama membicarakan tentang prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf termasuk jalbul masalih. Nahi mungkar termasuk darul qabaih. Ya, saya hanya memberikan kepada antum mujmal pembahasan. Selebihnya panjang rinciannya, ikhwan. Saya ulang lagi ya. Dari kaidah ini para ulama kita barakallahu fikum membahas tentang masalah prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf termasuk jalbul maslahah, masalih. Nahi mungkar termasuk darul qabaih. Paham ya? Ini pun panjang pembahasannya. Dengan kaidah ini pula para ulama kita memasukkan prinsip at-ta'sil wat-tahdzir. Prinsip at-ta'sil wat-tahdzir. At-ta'sil ialah bayan usul sunnah, menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip sunnah, dimasukkan dalam jalbul masalih. Dan tahdzir ai al-hadharu minal bid'i wal mubtadi'in. Tahdzir memperingatkan, mewaspadai berbagai macam bid'ah, bid'ah penyimpangan-penyimpangan dan pelakunya. Ini termasuk darul qabaih. Paham ya, kan? Termasuk darul qabaih. Paham ya, kan? Baik. Wabil khusus Dengan kaidah ini pula para ulama kita membahas masalah masalih iqamatil hudud. Menjelaskan tentang iqamatil hudud, penegakan hukum-hukum had dalam Islam. Ya, iqamatul hudud ketika diterapkan dengan syar'i, termasuk dalam bab dar'ul qabaih, menolak, menghilangkan, menjauhkan perkara-perkara yang qabih, dan di balik itu ada jalbul masalih, mendatangkan kemaslahatan yang ada. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, pada kalian di hukum qisas ada kehidupan. Hukum qisas itu membunuh orang. Ya, mantuknya yang nyata pada manfaat qisas ialah darul qabaih. Meninggalkan, menjauhkan, menghilangkan yang perkara qabih tadi itu. Tapi di balik itu ada jalbul masalih, yaitu hayah, kehidupan yang tenang. Wahagara, panjang ya kan? Dan masing-masing poin tadi barakallahu fikum itu ada pembahasan tersendiri. Paham ya? Itu semuanya menggunakan kaidah ini. Ad-dinu mabniyun ala jalbil masalihi wa dar'il qabaihi. Barakallahu fikum. Kira-kira apa ya kan? Hujjah dalil tentang masalah ini. Hah? Apa dalil untuk kaidah ini? Al-jawab dalil untuk kaidah ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, inna hadzal qur'ana yahdi, lanjut, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Qur'anul Karim memberikan bimbingan kepada perkara yang paling aqwam. Al-aqwam, al-aswab, wal aslah, wal a'dal, itu aqwam, yang paling aswab, yang benar, al aslah, yang bermaslahat, al a'dal, yang adil. Dengan menggunakan ayat ini dan juga ayat wa hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ayat wa hadis tentang ta'sir dan tahzir, ayat wa hadis tentang jarau ta'dil, dan yang lain-lainnya, semuanya dimasukkan dalam prinsip ini barakallahu fikum. Tergambar ya, satu kaidah dari itu anda bisa mengulas pembahasan panjang dari semua ilmu-ilmu din. Anda membahas tentang keindahan agama, itu banyak kitabnya para ulama tentang masalah ini, seperti kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, kitab dengan judul Fadlul Islam. Itu dari sini. Tulisan As-Sa'di tentang Mahasin Ad-Din, namanya Ad-Durudul Mukhtasarah dalam bab ini. Makalah tulisan juga Syekh bin Baz rahimahullah terkait dengan masalah Mahasin Ad-Din. Itu panjang perinciannya dari kaidah ini. Mahasin Ad-Din terkait dengan masalah Al-Wala Wal-Fara, Al-Jara Wa-Ta'adil, Ta'asir Wa-Tahdir, Amar Ma'ruhi Mungkar. Itu semuanya dari kaidah ini. Ad-dinu mabniyun ala jalbil masalihi wa dar'il qabaihi. Barakallahu fikum. Bis ya, dipahami insyaallah ikhwan ya. Lanjut. Hah? Lanjut. Apa teruskan lagi ya, ikhwan? Hah? Saya khawatir enggak tersampaikan nanti. Satu faedah lagi ya, ikhwan. Faedah muhimmah, anda tulis dalam pembahasan kali ini. Al-maslahatu ala qismain. Al-maslahatu ala qismain. Maslahat ada dua. Yang pertama ialah al-maslahatul khalisah, maslahat yang murni. La mafsadata fiha. Maslahat yang murni, yakni tidak ada padanya mafsadah. Al-iman, tauhid, taqwa, amal saleh, sunnah. Namanya maslahatun khalisah. Yang kedua, maslahatun rajihah. Maslahat yang rajihah, yang dominan. Ya, maslahatun rajihah ai fiha mafsadatun lakinnaha qalilah. Padanya ada mafsadat cuman sedikit kecil. Lebih dominan kemaslahatannya. Dipahami? Baik. Kaidah tadi, ad-dinu mabniyun ala jalbil maslahah tashmuluhuma jami'an. Meliputi dua jenis kemaslahatan tadi. Baik maslahatun khalisah atau maslahatun rajihah. Barakallahu fikum. Apa contohnya maslahah yang rajihah itu? Banyak, seperti iqamatul hudud. Ada yang dikorbankan. Apa itu ya? Nyawanya orang. Anda membunuh seseorang dalam karena kisos. Ada unsur mafsadah. Tapi dia qalilah. Sedikit dibandingkan dengan masalih, idham, kathirah, kabirah dari sebuah kisos. Walakum fil kisasi hayatun. Difahami? Contoh yang paling pas. Prinsip tahzir. Ya, rudud ahli sunnah ala ashabil ahwa'i wal bid'ah. Apakah ada maksudnya ya? Tidak ada. Seseorang dikatakan sebagai mubtadi' bal. Ada maksudnya? Ya, sebagian pihak yang enggak paham terkena fitnahnya, maksudnya? Ada bocah sedikit kehebohan di tengah-tengah kaum muslimin, maksudnya? Tapi kemaslahatan yang tercapai daripadanya adhaaf, adhaaf, lebih-lebih berlipat-lipat ganda daripada mafsadatnya. Apa ya maslahatnya ya kan? Maslahat al-wala wal-bara. Maslahat amar ma'ruf nahi munkar. Maslahat al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Maslahat penegakan ta'sir wa tahzir. Maslahat ibadah kepada Allah dengan tahzir tadi. Maslahat pribadi masing-masing orang, wiqayatun nafs, menjaga masing-masing diri dari penyimpangan yang ada. Maslahat himayatul muslimin, menjaga kaum muslimin secara umum dari penyimpangan tadi. 7 poin. Saya lagi ngitung ya, 1, 2, 3, 7 poin. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan maslahatun rajihah. Halas ya, dipahami ya? Semuanya 7 talab. Didatangkan, dipakai. Juga al-mafsadah ala qismain. Al-qaba'ih ala qismain. Yang pertama, mafsadatun khalisah. Mafsadat yang murni. Syirik, bid'ah, balalah, inhiraf, maksiyah, fahishah. Semuanya. Ini perkara yang sifatnya khalisah, mafsadah khalisah. Yang kedua disebut dengan mafsadatun rajihah. Kalau mafsadah khalisah la maslahata fiha, kalau rajihah fiha maslahah lakinnaha qalilah, lebih dominan mafsadatnya. Tayyib, kaidah tadi dar'ul qaba'ih meliputi dua-duanya. Ya, dar'u al-qaba'ih khalifah dan dar'u al-qaba'ih ar-rajihah. Semuanya ditinggalkan, diredam, dijauhkan, dihilangkan. Baik yang khalifah ataupun yang rajihah. Rokok khalifah ataukah rajihah? Rajihah. Sebagian mengatakan rokok itu bagus untuk menghangatkan badan. Kata mereka, di tempat-tempat yang dingin, di gunung-gunung yang dingin, merokok itu bikin hangat. Ada banyak ya, Pak? Ada maslahatnya. Tapi dia kalilah marjuha. Lebih banyak lebih banyak mudharatnya. Khamr, khamr ya, rajiha, mafsada rajiha, tak maslahatnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya kan, terkait masalah khamr di awal-awal Islam, fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, ada kemanfaatan tapi pada ada ithmun kabir, dosa yang begitu besar. Semuanya dilarang, bukan semata-mata yang mafsadah khalifah, yang rajihah juga dilarang. Taraklah itu. Difaham insyaallah ya. Apakah ada kisun khamis? Apakah ada klasifikasi yang kelima? Kan empat ya, maslahah khalifah rajihah, mafsadah khalifah rajihah, empat. Apakah ada yang kelima? Apakah ada yang kelima Irfan? Hah? Kok diem? Namanya maslahatun mutasawiyah, mafsadah mutasawiyah, la mafsadah wala maslahah, atau tengah-tengah, nus maslahah nus mafsadah. Apakah ada Irfan? Hah? Kok diem? Apakah ada? Nah, kalau menggunakan taksimun akli, klasifikasi secara akal mungkin. Tapi kalau taksimun waqi'iyun syar'i, la tujad. Tidak ada. Tidak ada. Itu disebutkan, ditegaskan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Hanya ada taksim rubai. Klasifikasinya empat. Maslahah khalisah wa rajihah, mafsadah khalisah dan rajihah. La khamisa laha fil waqi'. Tidak ada klasifikasi yang kelima secara kenyataannya. Tidak ada. Paham ya? Tidak ada yang baik. Baik pada kelas itu. Dipaham misalnya ya? Nah, ada Ustaz. Itu fi nawarin nawir, la fi haqiqatil amr. Ada yang mengatakan ada Ustaz, itu pada pandangan seseorang, bagi dia tidak jelas mana yang arjah, mana yang lebih rajih, maslahat atau madharatnya. Itu pada pandangan dia yang qasir, yang pendek. Tapi secara haqiqatil amr, pada kenyataannya tidak ada yang sama, mesti ada sisi yang dominan, imma maslahatnya atau madharatnya. Ma faedatu hadza taqsim? Apa faedah klasifikasi poin tadi? Jadi perkembangan ya, Ikhwan. Enggak apa ya? Enggak apa, kan saya penting ya, Ikhwan. Faedahnya adalah, faedatu hadza taqsim ialah ma'rifatu ahkamil mustajaddat. Faedah klasifikasi tadi, Ikhwan, ialah ma'rifatu ahkamil mustajaddat. Apa artinya ya, Pak? Mengetahui hukum-hukum segala sesuatu yang baru muncul, yang baru terjadi. Namanya mustajaddat. Bahasa yang lainnya, ma'rifatu ahkamin nawazil. Mengetahui hukum-hukum tentang nawazil, ay nazilah, ay perkara-perkara yang baru terjadi di zaman sekarang. Nah, ini kaidah yang dipakai sama para ulama. Ada syai' nazil, nazilah. Syai' mustajaddah, baru muncul, baru nongol ini. A, B, C, apa gitu ya, Ikhwan? Tidak ada ayat wala hadis yang menerangkannya. Hukumnya apa ini? Dilihat. Apakah padanya ada kemaslahatan? Maslahatnya khalisah atau karajihah? Apakah padanya ada mafsadah? Khalisah atau karajihah? Ketika padanya ada maslahatun khalisah, maka dikatakan boleh. Atau padanya ada maslahatan mafsadah, mana yang lebih dominan? Kalau yang lebih ghalib, lebih arjah maslahatnya, namanya maslahah rajihah, dikatakan boleh. Tapi kalau sebaliknya, maka dikatakan haram. Dipahami? Dipahami? Dipahami? Anu Ustaz, ada dua-duanya sekaligus, maslahah wa mafsadah. Maka dikatakan, maka dia memiliki dua sisi. Boleh ketika dipakai pada maslahatnya, haram ketika digunakan pada mafsadatnya. Hei, dipahamin ini? Itu kaidahnya para ulama barakallahu fikum. Sekarang muncul yang namanya medsos. Ya, media sosial. Ada WhatsApp, ada chatting, ada Telegram dan segala macamnya. Macam-macam. Antum hukumi dengan kaidah ini. Apa itu, ikhwan? Maslahah khalisah atau karajihah? Ketika diteliti, dicermati, dipelajari, maslahah khalisah. Ini perkara mubah. Bakal mungkin wajib. Oh, ada maslahah tapi dia rajihah. Naam, diperbolehkan. Oh, enggak, mafsadah khalisah hukumnya haram. Rajihah juga haram. Atau dua-duanya, maslahah mafsadah. Maka dikatakan digunakan untuk maslahatnya, ditinggalkan mafsadatnya. Dikatakan boleh ketika untuk maslahat, dikatakan haram ketika ada ketika digunakan untuk perkara mafsadah. Dipahami insyaallah ya. Demikian seterusnya. Dan sekian banyak perkara nawazil, perkara mustajadat digunakan kaidah tadi. Masyaallah. Itu dimatikan deh. Dinginan saya. Ini kipas anginnya dimatikan aja. Langsung ke badan saya terus ini. Jadi masuk angin ya. Nah, yang itu untuk antum enggak apa-apa. Jadi kalau antum melihat saya keringetan, jangan khawatir. Itu yang saya suka dan saya cari. Sehat bagi saya. Ya, berkeringat, antum tahu-tahu nyari kuah sakit, malah nggak suka, malah bikin penyakit. Biarkan saya berkeringat. Semakin berkeringat, semakin semangat. Lanjut, lanjut. Dipahami ini. Nah, lanjut. Kenapa pembahasan berikutnya berkaitan dengan yang tadi? Jangan diputus. Nah, enak ya, ikhwan. Hatta sampai asar, enggak ada masalah. Yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala fa in tazaham adadul masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih. Ini pembahasan qaidatun fil masalih. Kaidah dalam perkara kemaslahatan secara khusus. Kata beliau fa in tazaham, apabila saling berdesakan. Zahmah, saling berdesakan, saling berebut. Adadul masalih, sejumlah kemaslahatan. Yuqaddamul a'la minal masalih, maka didahulukan yang paling tinggi dari kemaslahatan-kemaslahatan yang ada. Faham ya? Ini disebut dengan kaidatun fi tazahumil masalih. Kaidah di dalam menyikapi berbagai macam atau sekian banyak kemaslahatan yang saling berdesakan. Yang saling berdesakan. Ingat ya, ini ketika ada zahmah. Ketika ada zahmah. Tahu zahmah ya? Ya? Berdesakan. Desak. Berdesakan, macet. Ya enggak mungkin dikerjakan semuanya. Namanya tazahubul masalih. Baik, sebelum sebelum kita membahas masalah kaidah ini, ikhwan, penting untuk antum pahami. Barakallahu fikum. Beberapa hal ya, ikhwan, sebagai mukadimah yang perlu difahamkan. Yang pertama ialah al-mi'yar li ma'rifatil masalih. Ini muhim juga. Al-mi'yar li ma'rifatil masalih. Tolak ukur, barometer untuk mengetahui sebuah kemaslahatan. Baik, al-jawab, jawabnya adalah al-mi'yar huwa syara'. Mi'yarnya, tolak ukurnya adalah syariat. Alkitab was sunnah. Paham ya? Untuk mengetahui ini perkara dikatakan maslahat ataukah bukan, itu dengan syariat. Yang disebutkan dalam Alkitab was sunnah sebagai sebuah kemaslahatan, maka dikatakan maslahah. Jadi bukan menggunakan tolak ukur akal pikiran. Dipahami ya? Tapi menggunakan yang namanya syariat. Nah, di sini mengharuskan kita untuk menyebutkan faedah berikutnya. Al-maslahah kemaslahatan barakallahu fikum, yu'abbaru biha fi syar'i bi ibarat. Al-maslaha itu diungkapkan, ditakbir dalam syariat dengan sekian banyak ungkapan-ungkapan takbir. Ini termasuk kaidah penting di dalam memahami tafsir ayat atau tafsir hadis. Paham ya? Dalam syariat ikhwan, al-maslahat itu diungkapkan dengan berbagai macam takbir. Yang pertama, diungkapkan dengan kalimat al-khair. Diungkapkan, ditakbir dengan kalimat khair. Kebaikan-kebaikan. Yang kedua, diungkapkan dengan kalimat an-naf', manfaat. Ya, diungkapkan dengan kalimat kata-kata khair, khairat, diungkapkan dengan kata-kata nafa', yanfa', manafi', atau semisalnya, juga dibahasakan langsung dengan bahasa maslahah, maslahah, masalih, dan semisalnya. Baik. Di antara cara untuk mengetahuinya, ini maslahah, ini manfaat, ini perkara khair. Yang pertama ialah al-amru biha, adanya perintah untuk mengerjakannya. Al-amru biha, perintah untuk mengerjakannya. Tanda dia perkara kebaikan, perkara maslahah, perkara manfaat. Yang kedua adalah zikru fadailiha, menyebutkan fadilah-fadilahnya. Fadilah duniawiyah, fadilah diniyah, fadilah ukhrawiyah, menyebutkan fadilah-fadilahnya. Yang ketiga ialah as-sana'u ala fa'iliha, sanjungan-sanjungan, pujian-pujian kepada pelakunya. Pelakunya disanjung, dipuji. Yang keempat ialah azzammu ala tarikiha, celaan-celaan, bahkan hukuman-hukuman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Yang kelima. Baik. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuha wa yardaha. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan meridainya. Dan yang lain-lainnya dari semisal itu barakallahu fikum. Ini tanda-tanda cara-cara untuk mengetahui ini sebuah kemaslahatan dalam syariat. Coba misalnya, ini kaidah muhim jiddan, kalau antum resapi, antum cermati, antum terapkan dalam membaca ayat, membaca hadis, sangat manfaat untuk tafsir ayat dan syarah hadis. Barakallahu fikum. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Al-khair, di mana akan kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan. Itu antum bisa membahasakan dengan bahasa lebih luas. Ila akhirih. Cuma sangat banyak. Selain itu, paham misalnya ya? Yang pertama. Mukaddimah yang kedua. Al-maslahatu mutafawitah. Al-maslahatu mutafawitah. Yang namanya kemaslahatan warakulah itu bertingkat-tingkat. mutafawitatun, bertingkat-tingkat. Baik, mujmaluha qismani. Globalnya dua. Yang pertama ialah al-masalih atau maslahatun wajibah. Yang kedua maslahatun mustahabbah. Paham ya? Maslahat, maslahat yang dihukumi wajib. Yang kedua, maslahat yang dihukumi mustahabbah, sunnah. Nih. Sini lagi ya. Al-maslahatul wajibah darajat. Suka bertingkat-tingkat. Ada yang wajibun aini, ada wajibun kifai. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Ya. Hadza mafhum. Juga al-maslahatul mustahabbah darajat. Juga bertingkat-tingkat. Ada ratibah. Ya, maslahat sunnah yang ratibah yang merupakan rawatib. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan, tidak pernah meninggalkannya. Dawama 'alaiha wa dhaba 'alaiha. Ada ratibah. Ada lagi yang di bawahnya lagi namanya nafilah. Ada ratibah, ada nafilah. Sunnah, tapi Rasul tidak sampai mudawamah 'alaiha. Bertingkat-tingkat. Dipahami ya? Paham ya? Ada yang wajibah, ada yang mustahabbah. Ada wajib aini, ada wajib kifai. Ada mustahab, ratib, ada yang nafilah. Tapi bila anda memahami kaidah ini, mukadimah di atas, maka kaidah yang akan kita sebutkan nanti akan gampang dipahami. Dikatakan di sini, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Jadi kaidahnya adalah idza tazahama adadul masalih yuqaddamul a'la minha. Itu kaidahnya. Idza tazahama adadul masalih yuqaddamul a'la minha. Ketika tazahum, saling bertabrakan, saling zahmah sejumlah kemaslahatan, maka kaidahnya adalah yuqaddamul a'la minha, didahulukan yang a'la daripadanya. Saya mau tanya sama antum, ayyuhum a'la, al-wajib al-mustahab? Al-wajib. Paham ya? Maka kaidahnya adalah idza tazahamal wajibu wal mustahab yuqaddamul wajib. Paham? Itu kaidahnya ya kan, penerapannya. Ketika bertabrakan antara yang wajib dan yang sunnah, maka didahulukan yang wajib. Dipahami ya kan ya? Faham ya? Idza tazahamal wajibani al-aini wal kifai, ayyuhuma yuqaddam? Al-aini. Ketika bertabrakan, ada dua kewajiban yang bertabrakan. Wajib ain, wajib kifayah. Yang terdahulukan yang mana ya? Al-aini. Yuqaddamu al-aini al-kifai. Faham? Ha? Idza tazahamat al-masnunatani al-mustahabbatani, ketika tazahum dua amal yang sunnah, mana yang dahulukan ya Pak? Yuqaddamur ratibah ala nafilah, didahulukan yang rawatib daripada yang nafilah biasa. Difahami? Qadim. Idza tazahamatil manfa'atani lazimah wa muta'addiyah, ketika tazahum dua kemanfaatan, ada manfaatun qasirah atau lazimah, ada kemanfaatan yang muta'addiyah, dahulukan yang mana? Dahulukannya mana, ikhwan? Al-muta'addiyah. Ada kemanfaatan yang hanya untuk kita pribadi, ada kemanfaatan untuk banyak pihak, maka didahulukan al-manafi al-muta'addiyah, kemanfaatan yang dirasakan oleh banyak pihak. Wa hakadha. Kaidahnya yuqaddamul a'la minha. Dipahami ya? Dipahami ini. Mau diterapkan sekarang. Ada seseorang barakallahu fikum punya qadha puasa. Punya qadha puasa. Utang puasa kalau puasa, apa? Punya utang puasa. Hah? Pada bulan Syawal dia ingin puasa Syawal. Dia ingin puasa Syawal. Dia masih punya hutang Ramadan. Barakallahu fikum. Ayyuhuma yuqaddam? Qadha Ramadan atau siam Syawal? Pak diem. Hah? Apa? Jawabannya didahulukan qadha. Yuqaddamul qadha ala siam Syawal. Kenapa ya, Fan? Li'annal qadha wajib wa siam Syawal mustahab. Fayuqaddamul wajib ala al-mustahab. Lu kok diem? Iya, maka afdalnya ketika antum kepengin puasa Syawal setelah selesai Ramadan dibayar dulu hutang-hutang Ramadannya, qadha dulu Ramadannya, baru kemudian di puasa Syawal. Ini fatwanya para masyayikh. Barakallahu fikum. Kecuali ketika dihadapkan sebuah keadaan. Ini dalam bab tadi ada perincian. Ketika waktunya sempit. Ketika waktu sempit, antum punya qadha Ramadan, harus mengqadha Ramadan dan belum puasa 6 hari Syawal. Ketika dikerjakan dua-duanya enggak memungkinkan. Ayyuhuma yuqaddam? Dalam bab ini ayyuhuma yuqaddam? Wajib ala sunnah atau bagaimana ya, Pak? Di sini para ulama punya pandangan yang lain, yuqaddamul adyaq minal awsa'. Didahulukan yang lebih sempit waktunya daripada yang luas waktunya. Dalam bab ini, dalam kasus tersebut, didahulukan puasa Syawal dikarenakan waktuhu dhayyiq, waktunya sempit, hanya Syawal saja, didahulukan daripada yang mengqadha Ramadan dikarenakan waktuha wasa', waktunya lebih luas sampai Ramadan berikut. Tapi kaidah asal adalah al-wajib muqaddam ala as-sunnah. Paham ini? Ini panjang itu bisa menghukumi ini kaidah dari banyak masalah. Dari banyak masalah. Saya mau tanya sama antum. Antum tahu kaidah sekarang tak kasih contoh masalah antum yang jawab. Antum. Antum yang jawab. Diumumkan oleh sebagian ikhwan pengumuman ada jenazah yang mau disolatkan. Ikhwan, nanti sekitar jam 1 siang kita mau masukkan jenazah fulan. Pengumuman soal jenazah. Baik. Pas jam 1 itu antum dipanggil oleh ibu. Umuk manggil antum. Di jam yang sama, jam 1 itu mau dilaksanakan jenazah, di jam yang sama juga ibu memanggil antum. Ayo menyukadam. Hah? Kenapa demikian? Ini juga wajib, sama-sama wajib. Jawabannya harus lebih wadih. Mendahulukan panggilan ibu dikarenakan mentaati orang tua fardu ain. Paham ya? Sementara misalkan jenis hukumnya fardu kifayah. Ayo. Lu jangan senyum ya, Fan. Ayo. Nah. Ini pas jam itu antum sudah mau masuk masjid untuk salat jenazah. Dipanggil sama Umi. Telepon. Duh, Umi. Ada Umi. Cepat ke sini. Umi perlu sama kamu. Jenazah nih. Iya sekarang. Cepat. Kalau kamu anak soleh langsung matikan handphone. Ya nih sekarang juga. langsung menuju ke uminya antum, selesaikan semua hajat uminya antum, baru kemudian ngejar jenazah kalau sempat. Kalau enggak sempat, labas. Antum mengerjakan amalnya fardhu ain lebih afdal daripada yang fardhu kifayah. Itu anak soleh. Itu anak soleh barakallahu'alaikum. Sampai ke uminya, ada apa, Mi? Ya itu. Itu jam 1 ini. Umi masak belum selesai masaknya Umi ini. Ada apa, Mi? Lah itu, lupa cabenya belum dibelikan. Jadi gimana, Mi? Ya itu, tolong belikan cabe di sana itu. Mungkin di hatinya antum. Cabe loh, Mi. Ini salah jenazah satu kirab satu gunung Uhud pahalanya ini, Mi. Cabe. Itu anak gak soleh. Yang soleh akan mengatakan, "Naam. Absyir, saya minta apa? Hat mana fulusnya? Langsung antum pergi beli cabe untuk umikmu." Antum harus camkan di hati antum. Ini mentaati orang tua, hukumnya fardhu ain lebih afdal daripada tadi itu. Dia dapat satu kirab, saya mendapatkan lebih dari satu kirab. Ini fardhu ain. Langsung, enggak usah banyak, langsung beli cabe selesai. Ada lagi, Mi? Sudah enggak ada lagi. Yakin? Cukup? Enggak ada lagi. Boleh pergi? Ya, silakan. Langsung kejar jenazahnya. Dapat, alhamdulillah. Fardhu ain dapat, fardhu kifayah juga. Jika dapat, enggak dapat. Caranya gimana ya, Pak? Ya sudah atau gimana? Kok diem? Ada solusi berikutnya. Ketika ada ketinggalan, bisa mensolatkan jenazah di kuburan. Ya apa ya? Pak diem. Ya apa ya? Boleh atau enggak boleh? Aywa. Intinya dilaksanakan yang fardhu ain baru kemudian yang fardhu kifayah. Masya Allah. Difahami ya, itu kaidah tazahumul masalih. Jika idza tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minha. Kalau semuanya kemaslahatan dan harus pilih salah satunya, maka didahulukan yang lebih a'la fal a'la. Tapi berarti gimana? Berarti kalau ada sejumlah kemaslahatan tapi bisa dikerjakan semuanya, pilih yang mana? Ada sejumlah kemaslahatan dan bisa dikerjakan semuanya, pilih yang mana? Jawaban, pilih yang mana? Jawabannya? Pilih yang lebih maslahat gitu. Ya enggak. Kalau ini kesatuan kasusnya, maka kita punya prinsip fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan, dikerjakan semuanya. Enggak ada tazahum kok. Mungkin dikerjakan semuanya, yang wajib, yang sunnah, semuanya. Yang fardhu ain, fardhu kifayah, yang rawatib, semua dikerjakan. Sebab tidak ada unsur tazahum, maka dikerjakan semuanya. Ingat yang dibahas sekarang Pak Evan, ketika ada unsur tazahum harus milih salah satunya, maka yuqaddamul a'la minha. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Kok diam? Amin. Berbakti kepada orang tua, hukumnya apa? Fardhu ain. Mencari ilmu akhirah, hukumnya apa? Ada fardhu ain, fardhu kifayah, fardhu. Dan mungkin antum kerjakan semuanya. Kerjakan semuanya. Ba'dal fajr ta'lim, ta'lim kebaikan. Selesai ta'lim pulang ke rumah bantu orang tua, kebaikan juga. Fil walidain, iya. Selesai bantu orang tua jam 9 pagi masuk ta'lim lagi, ta'lim lagi. Begitu. Saya ta'lim menjelang zuhur, orang tua manggil, bantu lagi sama orang tua lagi. Demikian seterusnya. Ini kebaikan, kebaikan semua kamu kerjakan. Kenapa? Enggak ada unsur tazahum. Sehingga bab ini atau kaidah ini ketika ada unsur tazahum. Dipahami insyaallah ya? Jadi ketika enggak ada unsur zahmah, semuanya maslahat, maka prinsipnya adalah fastabiqul khairat. Badiru bil a'mal. Kerjakan semuanya. Ketika harus memilih salah satunya, kaidahnya adalah yuqaddamul a'la minal masalih. Barakallahu. Difahami ya, Pak? Yang berikutnya adalah tazahumul mafasid. Wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Nanti sore aja ya Pak. Cok semangat-semangat. Nah, sementara cukup. Nanti pada asar sampai menjelang maghrib teruskan kembali faedah yang selanjutnya. Ada pertanyaan? Kok diem? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jelas gamblang insyaallah. Naktafillahu subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.